adik-adikku di seluruh Nusantara yang tercinta. Nah, kalian yang kebetulan sedang merayakan pesta ulang tahun, terimalah sebuah persembahan lagu bersama Erina. Happy birthday. akan ucapkan selamat ulang tahun. Kami doakan selamat panjang umur, sehat sentosa. Selamat panjang umur, cepat tiup lilinnya. Selamat panjang umur, tiup lilinnya. Ayo, tiup. mantap. Dengan sekarang, Novita. Thank you. terbangnya. Ya, betul-betul. Inilah dia, Joshua. Happy birthday.